بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Sini ada yang bertanya, hajar ada berapa jenis? Di antara keterangan ulama yang kami dapati, ya, ada hajar seperti kita nasihat Syekh Rabi dalam kitab Bayan bantahnya kepada Ruhaili, menerangkan bahwa hajar, kalau hajar karena khusumah, ya, syakhsiyah, hajar karena khusumah syakhsiyah, yakni perselisihan pribadi, ada perselisihan pribadi, urusan pribadi, bukan masalah syariat, tapi urusan kepentingan pribadi, itu ya telah lewat keterangannya ini bahwa hanya diizinkan sampai batas di 3 hari. La yahjuru akhahu muslim fawqa thalathin, tidak boleh menghajar saudara sesama muslim lebih dari 3 hari. Nah, yuk ridu hada, ini kalau bertemu yang ini yang berpaling, yang saya yang berpaling, ya. Assalamualaikum tidak dijawab, assalamualaikum tidak dijawab, diberi senyum, berpaling. Ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma man yabda'huma bisalam. Yang terbaik dari keduanya yang mengawali mengucapkan salam, mengawali menyapa. Nah, ini tidak boleh lebih dari 3 hari, hanya diizinkan 3 hari. Kemudian hajar syar'i, hajar karena urusan syariat, bukan urusan perselisihan pribadi, tapi urusan syariat. Ya, karena yang dihajar ini menyelisih syariat, ya, melanggar syariat, bid'ah atau kefajiran, kefasikan, ya. Maka ini kalau dihajar, ya, tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Batasnya adalah sampai dia rujuk dan tobat. Nah, para ulama menyatakan ini, ya. Syekh Rabi menukil keterangan Al-Imam Al-Baghawi dari Syarah Sunnah pada syarah hadis tentang kisahnya Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 sahabat yang lain. Ada 3 orang sahabat yang takhallafu an ghazwati Tabuk, ketinggalan, tidak ikut perang Tabuk. Ya, ketika Nabi Al-Sallam pulang dari perang Tabuk, ketiganya sudah menyesal, ya, dan bertobat dan jujur di hadapan Nabi Rasulullah SAW bahwa memang tidak ada udzur syar'i, memang kesalahan, maksiat, terlambat perang, terlambat ikut perang. Ya, tetapi Nabi Rasulullah SAW mengkhawatirkan kenifakan pada ketiganya, kemudian dihajar. Ya, Nabi Rasulullah SAW memboikot ketiganya sampai ya 50 hari. Berhenti karena turun ayat yang merekomendasi ketiganya. Allah SWT telah mengampuni mereka, menerima taubatnya mereka. Nah, itu hajarnya. Tidak ada yang menyapa, mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengajak bicara. Ada kalau di masjid, ya, datang ke masjid atau mendekat di masjid atau selainnya mendekati sahabat yang lain. Sahabat yang lain yang didekati ini menjauh, pergi. Tidak ada yang menggubrisnya. Nah, sampai akhirnya, ya, tidak kuat berangkat ke masjid. Nah, sampai kemudian bahkan Nabi SAW memerintahkan agar dia menyuruh untuk sementara istrinya pulang dulu ke rumah orang tuanya. Bukan ditalak, suruh pisah dulu. Sampai hajar istrinya pun, ya, hajar dia. Sampai kemudian radhiyallahu anhum turun ayat yang menyatakan taubat mereka diterima Allah SWT, baru kemudian berhenti. Ya. Nah, jadi batasnya kalau syar'i, urusan syar'i, tidak ada batas hari tertentu, tetapi sampai yang dihajar itu bertobat. Nah, Ada juga penjelasan lain dari tambahan dari Syekh Abdul Bukhari, Fadlullah dalam At-Taqubat Sharihah. Hajar syar'i itu ada dua jenis. Ya. Hajar syar'i itu ada dua jenis. Salah satunya hajar bima'na at-tark lil munkarat. Menghajar kemungkaran. Memboikot kemungkaran. Artinya dia menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Menjauhi maksiat-maksiat. Ya. Ats-tsani bima'na al-'uquba 'alaiha. Hajar syar'i dengan makna hukuman atas ya kemungkaran yang ada. Nah, yaitu hukuman bagi pelaku kemungkaran yang sudah kita dengar tadi. Yang itu kalau dilakukan tidak ada batas waktu tertentu, tetapi tergantung bertobat tidaknya orang yang dihajar. Nah, kalau dia sudah taubat ya dari penyelisihan syariat itu, sanksi syariat itu kemudian dihentikan. Nah, nah, dan hajar itu, ya, ada yang sifatnya umum, ya. Jika yang memerintahkan menghajar, mentahdir memerintahkan menghajar itu adalah waliul amr, nah, pemegang tampuk pemerintahan, waliul amr, pemerintah yang memerintahkan menghajar. Sehingga seluruh umat ya menghajarnya seperti yang dicontohkan pada hadis kisahnya Ka'ab bin Malik tadi radhiyallahu anhu dan dua sahabat yang lainnya. Itu Nabi Allah yang memerintahkan secara umum seluruh kaum muslimin menghajar dia sampai tingkatan istrinya juga tadi ya. Dan ini perintah waliul amr karena Nabi Allah posisinya di samping sebagai rasul sebagai waliul amr ya. Atau dari seorang imam, alim. Nah. Ya. Atau itu munculnya dari seorang imam, seorang alim. Yang memerintahkan umat untuk menghajar orang tersebut. Nah. Maka ini juga bersifat umum. Iya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam At-Ta'kubat As-Sharihah. Tetapi bukan syarat. Nah, bahwa harus seperti itu dan ini juga terkait dengan jenis yang kedua yaitu yang diistilahkan dengan iqa'ul hajar. Nah, jadi menjatuhkan hajar. Nah, tetapi artinya kita menghajar orang itu karena dia melakukan kesalahan, dinasihati, diberitahu ayat, diberitahu hadis, dan dia tidak mau peduli, tidak mau rujuk, tidak mau taubat, kemudian kita menjatuhkan hajar kepada dia. Nah, tapi kita tidak menyeru orang-orang untuk menghajar dia. Nah, karena kita bukan imam, bukan juga alim yang didengar oleh seluruh kaum muslimin. Nah. Nah, ini contohnya seperti yang dilakukan oleh ya atau na'am dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Na'am, dilakukan oleh Abu Darda kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Na'am, Muawiyah menjual, ada yang dia jual terbuat, sesuatu dia jual terbuat dari emas atau perak. Nah, mereka pada waktu itu uangnya dinar atau dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Alat yang dijualnya itu terbuat dari emas, ya, atau perak. Jika dibeli dengan dinar, berarti dibeli dengan emas. Kalau emas dengan emas diperjualbelikan atau katakanlah ditukar dan itu sudah jual beli, ya, meskipun berbeda bentuk, ya, tetapi sama-sama emas, maka harus sama timbangannya, meskipun kualitasnya beda. Ini kualitas bagus, ini kualitas jelek. Harus sama. Kalau 2 gram, harus 2 gram bayarnya. Kalau ada selisih, maka itu riba. Di samping itu harus jadan biadin, harus serah terima langsung di majelis. Tidak boleh ditunda. Nah, perak dengan perak. Ya, ditukar atau diperjualbelikan. Harus sama. Meskipun ini kualitas bagus, ini kualitas jelek, harus sama. Ya, gramnya. Dan harus, ya, dan biar harus serah terima langsung di situ. Tidak boleh, ya, berpisah dalam keadaan ada yang tersimpan. Nah, di sini kesalahan Muawiyah radhiyallahu anhu menjual itu ternyata dijual lebih, nilainya dihargai lebih besar dari bobotnya. Nah, maka Abu Darda mengingatkan nasihati. Aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas, perak dengan perak, ya, illa mislam bimislim, kecuali senilai, harus sama bobotnya. Muawiyah mengatakan, menurut pendapat saya boleh, enggak apa-apa. Padahal sudah disampaikan hadis ini. Dia mengedepankan ro'yunya, pendapatnya. Maka kata Abu Darda, man ya'dzuruni min Muawiyah, siapa yang beri udzur untukku, ya, dari Muawiyah. Ana ukhbiruhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yukhbiruni an ra'yi. Siapa bisa memberikan udzur? Saya sudah memberitakan kepada dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengabarkan kepadaku pendapatnya. Dia mengikuti pendapatnya sendiri. La usakinuka ardon anta biha, kata Abu Darda. Saya tidak akan tinggal di tempat yang kamu ada di situ. Saya tidak akan satu tempat bermukim denganmu. Maka Abu Darda kemudian meninggalkan tempatnya Muawiyah. Muawiyah di Syam, ya, pulang ke Madinah menemui Umar radhiyallahu anhu. Nah, dan melaporkan kejadian itu Umar Amirul Mukminin ketika itu. Nah, di sini Abu Darda, ya, dia menjatuhkan hajar kepadanya secara pribadi. Nah, karena bukan waliul amr, ya, dan tidak menyeru orang-orang secara umum untuk menghajar dia seperti pada kasusnya Ka'ab bin Malik, tapi dia menjatuhkan hajar, ya, kepada orang itu. Maka dilaporkan kepada Umar ketika sampai di Madinah. Nah, maka Umar kemudian menulis kepada Muawiyah, memerintahkan kepada dia untuk mengikuti hadis, tidak boleh menjual, ya, yang seperti itu, emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali bobotnya sama. Nah, ini salah satu contoh. Nah, dari jenis yang kedua ini tadi. Jadi ada hajar yang sifatnya karena waliul amr atau imam yang diikuti berfatwa menghajar dan kaum muslimin semua melakukannya, ya. Dan ada juga yang sifatnya, ya, pribadi. Nah, menjatuhkan hajar kepada orang yang menyelisih syariat itu. Seperti yang kita dengar contohnya. Apakah taat kepada ulama termasuk bagian prinsip Ahlus Sunnah? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Wa atti'ur rasul, dan taatilah rasul. Mutlak. Wa ulil amri minkum, dan waliul amr di antara kalian. Ya, yakni selama itu tidak bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Nah. Baik. Waliul amr pemegang urusan kaum ini secara umum. Nah, hadis ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat diantaranya. Naam. Lillahi wa rasulih kitabihi. Wali a'immatihim. Dan imam-imam mereka. Masuk di dalamnya. Ya, imam-imam dari kalangan ulama. Nah, mengikuti bimbingan mereka. Ya, karena mereka dalam membimbing umat membawakan dalil. Bukan hawa nafsu. Ya, bukan hawa nafsu. Nah, bukan berarti kita taklid. Ya, kepada seorang alim. Meskipun fatwanya keliru tetap diikuti, tidak. Nah, tetapi ketika kita melihat, ya, dan diakui bahwa dia memang seorang alim besar dalam berfatwa, ya, terkait dengan urusan umat, urusan dakwah, karena dia memang menguasai urusan dakwah, memang mutakhassis. Membidangi secara khusus urusan-urusan itu, dia mengikuti ya perjalanan dakwah yang ada di berbagai dunia, laporan-laporan masuk diikuti ya, mengkhususkan diri di bidang itu sehingga dia memang ahli ya, kemudian dia berfatwa terkait fitnah hizbiyah atau bid'ah mentahdir seseorang seperti yang dikenal pada zaman ini Syekh Rabi. Ya, oleh karena itu beliau ditazkiyah rekomendasi oleh gurunya itu Syekh Al-Albani Hamilu liwa al-jahwa ta'adil di hadal asr. Nah, sebagai pembawa panji bendera jahwa ta'adil, imam jahwa ta'adil diakui ya, dan ulama-ulama kibar guru-gurunya mengakui, Syekh Bin Baz mengakui ya. Pernah suatu ketika, ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan Syekh Rabi di hadapan Syekh Bin Baz. Mengatakan ini Syekh Rabi, dia merendahkan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Yang ini adalah gurunya Syekh Bin Baz. Nah, ya, maka Syekh Rabi yaitu dalam masalah terkait dengan berhukum dengan hukum selain Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang kafir. Dipanggil Syekh Rabi oleh Syekh Bin Baz. Ya, katanya kamu merendahkan guru kami Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh. Dan Syekh Rabi muridnya Syekh Bin Baz. Dalam masalah ini, kata Syekh Rabi, tidak, terkait dengan mereka itu, yang membawakan fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh tentang ayat ini, bahwa mutlak semua yang berhukum dengan selain Allah berarti mereka orang kafir, saya tidak setuju dengan itu, ya, saya mengetahui yang lain bahwa itu ada rinciannya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ أَنْزَلَ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ أَنْزَلَ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ada yang tingkatannya kedoliman dan seterusnya, ada rincian ya, dan memang ada rinciannya masalah ini. Dan jadi saya sampaikan bantah mereka dengan ini ya, dan sebenarnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh sendiri sudah rujuk dari itu yang terjadi. Kata Syekh Ibn Baz, ya Rabi, naam. Qul bil haqq wa in akhta'a Ibn Baz farudd 'alayhi. Tetap kamu di atas jalanmu itu menyuarakan al-haq. Seandainya Ibn Baz keliru, bantah dia. Nah, diakui. Ya, bahkan pernah Syekh Rabi yakni pernah membantah ya, penyimpangan bid'ah seseorang. Syekh Ibn Baz mengirim surat kepadanya dan mengatakan, saya mendengar Anda telah membantah fulan-fulan bid'ahnya, tolong berikan bantahannya ke saya ingin istifadah dari bantahan itu. Nah, Syekh Rabi. Nah, dan Syekh Mukbil rahimahullah juga mengakui beliau, kami belajar Syekh Mukbil dan selalu sering menyanjung-nyanjung Syekh Rabi ya, memuji-muji beliau. Nah, Maka sudah kita dengar tadi. Ya, subhanallah, belum tentu yang lainnya bisa sesabar Syekh Rabi' sebelum mentahdir Abul Hasan sekian tahun, sampai sekitar 7 tahun, Abdurrahman bin Khalid bertahun-tahun dinasihati, dia langsung ditahdir. Ali Hasan juga begitu. Ya. Ya. Yahya Al-Hajuri juga begitu, sekian tahun lamanya jadi nasihati. Ya, umat disabarkan. Sampai kemudian memang tidak bisa dinasihati, ditahdir. Nah, maka kemudian ada yang mengatakan fatwa Syekh Rabi, apakah boleh menolak karena dibangun di atas berita dusta? Buktikan bahwa berita yang masuk ke Syekh Rabi itu berita dusta. Sehingga memang fatwanya harus ditolak karena beritanya dusta. Buktikan mana kedustaannya. Nah, buktikan mana kedustaannya. Kalau tidak bisa menunjukkan kedustaannya, pada hukum asalnya, dia thiqah, ya, dan diakui oleh ulama, dia berbicara tidak dengan hawa nafsu, tetapi dibangun di atas basirah, di atas ilmu, ya, maka kita harus mengikuti bimbingannya dan fatwanya. Apalagi dia memang membidangi khusus masalah ini. Nah, hafizahullah. Allah yahfaluh. Atala Allahu umrahu ala ta'atillah, ala ta'atillah fi barakatillah. Umurnya beliau sudah sekitar 82 tahun. Allah yahfaluh. Ya, hampir seumur yang saya Soleh Fauzan, sekitar itu. Nah, mungkin beliau 82 begitu, Syekh Fauzan 81. Nah, ya, seingat anak seperti itu. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya bermuamalah dengan ahlul bidah? Ya, hindari. Ya, ahlul bidah harus dihajar, jangan bermuamalah dengannya dengan tujuan yang telah kita pelajari. Nah, pertanyaannya sudah terjawab dengan keterangan sebelumnya. Ini pertanyaan banyak sekali. Harus dipilih-pilih ini, terutama terkait dengan masalah dakwah dan materi yang sedang kita pelajari. Allahumma musta'an. Siapa-siapa ustaz di Indonesia yang masih membela Al-Hajuri? Tolong disebutkan nama-namanya. Nah, kalian di sini tokohnya adalah Ustaz Ali Abbas. Nah, dan ada beberapa dai-dai baru yang pulang dari Damaj, ya, yang membela Al-Hajuri sejalan dengan Ali Abbas. Nah, kita berharap kebaikan bagi mereka. Kita tetap berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi hidayah taufik kepada mereka untuk suatu saat kembali dan rujuk kepada al-haq. Nah, semua ini yang membuat mereka seperti itu adalah tarbiyahnya, ya, Yahya Al-Hajuri Al-Mubtadi. Nah, kalau di Jawa sana, ya, tokohnya di Magetan. Nah, Ustaz Mohsin. Ya. Ada Ustaz Asnur. Ya, ada Buturo di daerah Bengkulu. Ya. Dan yang lainnya banyak kalau mau disebut satu-satu. Nah, Ya. Insyaallah sebagian ikhwah banyak yang mengetahui. Naam, dan bisa minta keterangan lengkap dari mereka. Kita tetap berharap kebaikan bagi mereka. Mudah-mudahan suatu saat, sekarang Al-Hajuri semakin jatuh. Dulu mereka ketika kita sudah mentahdir, kita berpegang dengan fatwa kibar ulama yang sudah mentabdi' dia, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Usabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Al-Bukhari. Tapi saat-saat itu Syekh Rabi, subhanallah, masih menyabari, yakni belum mengeluarkan tahdir secara umum. Ya. Meskipun kami sudah tahu dan mendengar pengingkaran-pengingkaran beliau dan tahdir-tahdir beliau sebenarnya, tetapi yang sifatnya resmi dan secara umum, ya, belum keluar, sehingga sebagian orang ada yang sempat ragu, dan bahkan dari pihak mereka terkadang berdalil dengan Syekh Robi, kalau memang guru kami Syekh Yahya Hizbi Mubtadi, kenapa Syekh Robi tidak mentahdir? Kami tunggu Syekh Robi. Keluar tahdirnya Syekh Robi, enggak diikuti. Alasan saja. Tapi mudah-mudahan tetap kita berharap mereka, ya, mudah-mudahan suatu saat mereka rujuk kepada Al-Haq dan kembali meninggalkan Al-Hajuri. Jika kita dalam lingkup sekolah atau organisasi yang kita tahu di situ ada beberapa hal yang tidak sesuai syariat, apakah dibenarkan jika kita tetap bertahan di dalamnya dengan alasan ingin berusaha mengubahnya agar sesuai syariat, atau karena kasihan dengan anak-anak jika kita harus meninggalkannya? Sudah diterangkan tadi. Nah, ya. Jika tetap di situ berarti tetap ta'awun di atas sistem yang melanggar syariat itu. Nah, maka dituntut mana penerapan al-wala wal-bara. Nah, sudah dinasihati, sudah diperingatkan, ya. Seandainya itu hal-hal yang masih samar, memang misalkan dinasihati semaksimal mungkin, tapi tidak mau diikuti. Nah, mana sikap al-wala wal-bara'nya, penerapan al-wala wal-bara' jika masih di situ. Nah, apalagi kalau misalnya di situ penyimpangan syariatnya hal-hal yang jelas. Ya, pembelajaran hal-hal yang sifatnya syirik, kufur, dongeng-dongeng syirik. Ya. Nah, atau bahkan sampai hal-hal yang sudah jelas tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, diajarkan. Bahkan sampai pada tingkatan akhirnya, ya, mentakwil-takwil ucapan tahdir al-imam al-Syafi'i dan imam yang lainnya. Yang dilarang itu kalau kita hanya belajar ilmu kalam, tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dilarang. Kalau kita belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah sambil itu, kita juga belajar ilmu kalam sesuai kebutuhan, maka tidak mengapa. Mulai ada penakwilan-penakwilan batil. Nah, pada tahdir ulama jelas, jauh ilmu kalam. Jangan dipelajari sama sekali. Nah, siapa yang menjamin? Apakah Anda mampu menjamin anak-anak yang diajari ilmu kalam itu, meskipun sebutuhnya yang penting lulus ujian? Siapa yang bisa menjamin kalau ilmu kalam itu tidak menancap di hatinya? Kalau berkembang, tumbuh dia dan jadi suka ilmu kalam, akhirnya dia mengejarnya dan mempelajarinya. Terus dia menjadi seorang ahli kalam, ahli filsafat, mubtadi. Siapa yang tanggung jawab? Nah. Ya. Jangankan anak-anak kecil seperti itu. Ya. Orang-orang alim besar, Al-Imamul Ghazali, pengarah Ihya Ulumuddin, Fakhruddin Ar-Razi, ya, Syahristani, tokoh-tokoh, orang-orang alim, Imamul Haramain, ahli-ahli fatwa itu, ahli-ahli fikih, Al-Imamul Ghazali, Imamul Haramain, Abu Al-Ma'ali, ahli-ahli fatwa. Nah, mereka ketika mau belajar ilmu kalam, dinasihati oleh ulama, jangan lihat ilmu kalam, jangan belajar sama sekali ilmu kalam. Tetapi mereka tetap mempelajari. Akhirnya, ya, sesat. Nah, alhamdulillah seperti Imam Ghazali di akhir hayatnya taubat. Nah, taubat, rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Imamul Haramain juga begitu. Ya, menyesal sejadi-jadinya. Seandainya saya tidak diselamatkan oleh Allah, celaka aku katanya. Nah, ini anak-anak kecil belum tahu apa-apa diajari ilmu kalam, mau jadi apa mereka? Hah? Ini ulama-ulama sudah punya bekal Al-Quran dan As-Sunnah sebelumnya, belajar ilmu kalam kalah Al-Quran dan As-Sunnahnya, kena syubhat, kena fitnah, jadi sesat. Alhamdulillah, ya, yang sempat taubat. Nah, ini anak-anak kecil, anak-anak ingusan belum tahu apa-apa, baru belajar, sudah disuapi ilmu kalam, mau jadi apa mereka nanti? Ya, itu dijadikan taruhan, yang penting dapat ijazah. Nasallallahu salam wal afiyah. Nah, begitu rendahnya manhaj hanya untuk sebuah ijazah. Allahumma musta'an. Jadi yang jelas-jelas seperti ini tinggalkan, keluar, terapkan al-wala' wal-bara', amar ma'ruf nahi munkar. Ya, boleh ta'awud. Mau nasihati, nasihati dari luar. Jangan di sini dikatakan bagaimana jika alasannya, yang penting kita sudah menyampaikan. Ya, tetapi yang bertanggung jawab dia sendiri. Benar. Tetapi mana al-wala' wal-bara'nya? Mana amar ma'ruf nahi munkarnya? Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi majelis-majelis tempat yang di situ terdapat perbincangan-perbincangan yang menyimpang, pelanggaran-pelanggaran syariat. Sudah kita pelajari tadi. Bagaimana menyikapi ustaz yang semata hanya sibuk dengan ilmu tetapi tidak mau membahas fitnah? Sibuk dengan ilmu, alhamdulillah. Ya. Barangkali dia lemah di bidang terkait dengan masalah mengurusi fitnah dakwah, yakni fitnah ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, tabas. Tetapi jika ada terkait dengan masalah fitnah pertanyaan seputar itu, katakan, jika kalian ingin mengetahui masalah itu, Ustadz Fulan yang ahli, tanyakan ke dia, minta bimbingannya. Saya tidak menguasai masalah ini. Tunjukkan kepada Ustadz yang membidangi dan ahli di bidang itu. Nah, agar tahu. Kan seperti itu. Jadi yang jadi masalah, sibuk dengan ilmu kemudian mengatakan inilah yang benar. Kita sibuk dengan ilmu. Adapun ustaz-ustaz yang sibuk dengan tahdzir sana sini, dengan fitnah, ya, maka hati-hati dengan yang seperti itu. Itu menyebutkan dari ilmu, pembahasan tentang tahdzir, ya, ini dan itu, itu menyebutkan dari ilmu. Nah, dan itu tidak hikmah. Nah, ini masalah, ini namanya apa? Ini namanya penggembosan terhadap tahdzir. Ini namanya penggembosan terhadap tahdzir. Ini masalah. Ini masalah. Dan ini penyimpangan di bidang manhaj. Dan ini bahaya. Ini tamyi'. Ini adalah gerakan melembekkan manhaj. Nah, bersama dengan yang seperti ini, akhirnya ya, buku-buku Ibrahim Ar-Ruhaili tetap dibaca, diajarkan. Ya, kita sibuk aja dengan ilmu. Nah, ya, tetap mendengarkan Ali Hasan Al-Halabi, tetap bergaul dengan orang-orang Radio Roja dan semisalnya. Nah, ini masalah. Kalau sudah seperti itu, ya, maka tentunya ada sikap terhadap ustadz yang seperti ini. Nah, hati-hati. Baik, maka di sini ada pertanyaan juga, apakah ada selain Syekh Robi yang sudah mentahdir Ibrahim Ar-Ruhaili? Ada Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Al-Bukhari. Ya, mereka semua salah memberi peringatan kepada umat tentang Ar-Ruhaili. Saya sekarang di samping kitab Bayan juga membaca bantahannya Syekh Abdul Al-Bukhari. Nah, ya, Ibrahim Ar-Ruhaili itu mengatakan, boleh belajar sama Abu Hasan Al-Misri. Boleh. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Jahm Ibnu Safwan, sudah tahu ya Jahm Ibnu Safwan pada pelajaran kita, dia tokoh Jahmiyah yang murtad. Ya. Tidak menyifati Allah SWT dengan sifat apapun, terbunuh pada pemberontakan, pada barisan Khawarij. Dia terbunuh ya, bagi orang yang murtad dengan bid'ahnya. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Jahm Ibn Safwan bukan mubtadi, boleh belajar sama orang itu. Jadi sama Abul Hasan boleh belajar. Ini Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah. Bersama dengan itu tetap ada upaya menasihati selama ini terhadapnya. Nah. Termasuk Syekh Abdul Bukhari ini, sebelum terbit ini, di sini ditampilkan surat menyuratnya. Ada surat menyuratnya dengan Ibrahim Ar-Ruhaili. Disurati dulu. Tapi tidak mau rujuk. Bahkan sempat bermajelis. Dinasihati, tidak mau rujuk. Akhirnya dikeluarkan bantahan ini. Nah. Apa-apa saja penyimpangan dan kesalahan radio Roja, TV Roja, sehingga diharamkan. Nah. Terkait dengan masalah manhaj, radio Roja ada radio Hizbiyah, TV Roja ada TV Hizbiyah. Nah, ya, orang-orangnya adalah Hizbiyun, Badrus Salam, Yazid Jawad, Kim Abdad, Firanda, Maududi dan yang lainnya. Nah, Maududi secara pribadi itu sudah nasihati Syekh Abdul Al-Bukhari 5 tahun yang lalu pada daurah di Yogyakarta. Nah, 2 kali dinasihati, tidak ada hasilnya. Nah, dan ya makanya karena mereka itu Halabiyun, Ruhailiyun, Hasaniyun, ya, Ali Hasan setiap tahun datang daurah yang mengundang mereka. Nah, ya, dan disiarkan oleh Roja. Nah, dan juga mereka menyiarkan Al-Arifi, ya. Dan ini adalah Naam, seorang takfiri. Nah, ini penyimpangannya sehingga diharamkan. Yang nanya tentang Insan TV. Insan TV ini sama kita ana lihat pemateri-pematerinya. Naam, Arifin Badri. Naam, kawan-kawannya Firanda dari Jawa. Ihsan Nur. Nah, jadi sama. Ini juga TV Hizbiyah. TV apa ini, Umat. Ini punya Wahdah Islamiyah juga Hizbiyah. Naam, jangan ditonton. Apa kesalahan Firanda? Naam. Firanda, yang terakhir silakan kalian simak, lihat di internet bantahan Ustaz kita Ustaz Luqman hafizahullah kepada Firanda. Nah, dia mencela habis Syekh Rabi dan mengatakan Syekh Rabi tasyaddud. Syekh Rabi itu punya prinsip usul yang menyelisihi kibar ulama, menyelisihi Al-Albani, Ibn Baz. Nah, dibantah tidak ada hasil. Nah, bahkan pernah juga mengeluarkan pembelaan habis-habisan terhadap Ihya' Turoh dan dibantah oleh ustaz kita, Ustaz Askari. Nah, dalam sebuah buku. Itu Firanda. Yazid dedengkotnya, seniornya. Nah, ini Firanda dan yang lainnya ini generasi-generasi baru. Jadi kan mereka Yazid dedengkotnya, Mubtadi' Hizbi. Nah, membela Ali Hasan. Ya, pada barisan mereka. Ya, seniornya mereka di Radio Roja, TV Roja. Nah, jadi kalau ada ustadz-ustadz yang bergaul dekat dengan mereka, membela Radio Roja, TV Roja, menganjurkan, dekat-dekat dengan Maududi, daurah dengan Maududi, daurah di tempatnya Maududi, masalah manhajnya. Tamyi' itu pelembagaan manhaj. Jelas ini? Nah, salahnya di situ. Apakah pelaku bid'ah diboikot sepenuhnya? Nah, diboikot seorang mubtadi'. Nah, sudah kita dengar keterangan-keterangan a'immah. Ada yang ingin menjabat tangannya Al-Auza'i, tolak. Nah, keterangan yang lainnya, jangan diberi salam, jika memberi salam jangan dijawab, itu hajar. Jangan diajak bicara, apalagi duduk di majelisnya. Nah, ya, seorang da'i mubtadi yang mengajak kepada bid'ahnya bahaya sekali. Ya, sudah kita dengar keterangan-keterangan sebelumnya. Iya, ini juga pertanyaannya, apakah selain Syekh Rabi ada juga mentahdi Ali Hasan? Nah, Syekh Ubaid. Tadi Ibrahim Ruhaili sudah ya. Selain Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, dan yang lainnya. Yang mulai menjalin hubungan dengan Ali Hasan. Ya. Dan Abu Hasan justru Yahya Al-Hajuri. Sudah ketemu ketika umrah kemarin, ketemu dengan Ali Hasan. Ketemu dengan Abu Hasan dan Abu Hasan mengunjungi dia. Padahal katanya, katanya orang yang paling pertama membongkar kesesatan Abu Hasan dan paling pertama mentahdirnya sebelum ulama yang lain adalah Yahya Al-Hajuri. Sekarang Yahya Al-Hajuri duduk bersama dengan Abu Hasan. Tapi nanti mereka ada alasan lain nanti untuk membela Al-Hajuri. Itu namanya apa? Ta'assub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hajuriyun. Nah, ya, Anda dengar mereka mulai mendatangkan alasan. Ya kan tidak mengapa, masa duduk dengan Abul Hasan Ali Hasan itu mengurangi kesalafiannya Al-Hajuri. Itu kalau selain dia yang melakukan itu ditahdir habis-habisan. Nah, Allah musta'an. Insyaallah. Masyaallah. Iya, ini ada bagaimana manhaj orang-orang yang berada di Dewan Dakwah Islamiyah ini? Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah, berdasarkan keterangan dari situs resmi Dewan Dakwah, ya, kami dapatkan tahun 1993 yang pernah jadi ketuanya Amin Rais. Nah, ya, ma'ruf. Ya. Siapa dia? Politikus Hizbi. Ya. Dan teman-temannya Nurkholis Majid. Termasuk teman Nurkholis Majid. Dan inilah yang merusak, termasuk yang merusak Muhammadiyah. Amin Rais. Al-Musta'an. Dan tokoh-tokoh lain yang masuk di kepengurusannya, tokoh PKS, tokoh-tokoh partai politik sudah. Nah, ini adalah kelompok Hizbi. Nah, pernah juga dulu ketika meletus konflik di Poso, Ambon, punya sayap militer masuk dalam Dewan Dakwah, yaitu Kompak, yaitu ketuanya Abu Bakar Ba'asyir, gembong teroris Khawarij, ya, masuk di dalamnya, dalam pengurusannya Aris Munandar Turofi. Aris Munandar sini Turofi, teman-temannya Firanda dan yang lainnya di Yogyakarta, ya, yang sudah punya dan juga sudah punya hubungan dengan Munajat yang punya situs Al-Ilmu. Ya itu. Jadi kesimpulannya ini kelompok Hizbiyun. Kemudian nasihat kepada ikhwan salaf yang kuliah di Dewan Dakwah. Ada ikhwan salaf yang kuliah di Dewan Dakwah. Ada yang nanya nasihat ustaz kepada ikhwan salaf yang kuliah di Dewan Dakwah. Masa ikhwan salaf kuliah di Dewan Dakwah? Nah, masa ada ikhwan salafi yang kuliah di Dewan Dakwah? Masa? Nah, tidak percaya kalau dia salafi. Tidak percaya kalau dia salafi kuliah di Dewan Dakwah. Mau cari apa di sana? Mau jadi apa kuliah di Dewan Dakwah? Nah, sama tokoh-tokoh partai, politikus-politikus, hizbi-hizbi seperti ini. Yang berbagai ragamnya. Allahul Musta'an. Hubungannya rojak hiaturoth, insyaallah dengan penjelasan tadi sudah ada gambaran ya. Ya, orang-orang itu Firanda, Yazid Jawad dan yang lainnya adalah turothiyun, pembela hiaturoth. Ya. Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Ketua kelasnya mereka istilah sebagian ikhwah. Ketua kelasnya Halabiyun itu Ali Hasan Al-Habi, ketua kelasnya. Ya, dia juga Turasi. Dia bekerja sama dengan Hiyat Turas. Nah, jadi pemimpinnya Halabiyun ya. Ya. Ali Hasan. Dia dalam Hiyat Turas sudah disampaikan sebelumnya ya. Nah, syubhatnya kalau Ali Hasan katanya kalau dia tidak mau keluar dari Ihya Turoth, karena kalau keluar dari Ihya Turoth, Ihya Turoth semakin sesat. Nah. Baik, bukan begitu. Dia tidak keluar karena semanhaj. Dia ikhwani Ihya Turoth juga ikhwaniyah. Allahul Musta'an. Ya ini hubungannya. Nah, Insyaallah ada gambaran lah tentang ini. Apakah makna hajar itu tidak berbicara dengannya dan menjauhinya? Dan bolehkah kita tidak menjawab salam mereka? Nah, sudah disebutkan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya bentuk-bentuk hajar, tidak berbicara dengannya, dijauhi, tidak menjawab salamnya, ya ketika memang dia dihajar. Nah, jika katanya ada temannya yang belajar ke orang yang ditahdir tetapi tidak menerima nasihat itu. Nah, kalau benar-benar sudah diupayakan dinasihati, diberikan bukti-bukti, keterangan, ya, tetapi tampak bahwa dia ta'assub, maka tidak mengapa dihajar. Nah, masya Allah, sudah ini. Nah, ya, nah, kalau Anda masih semangat menjawab, tetapi kata panitia sudah berakhir waktunya dan mengingat juga mungkin peserta sudah mulai kelelahan, ya. Baik, maka kita cukupkan sampai di sini. Masih banyak kekurangan-kekurangan, ya. Tapi semoga apa yang telah kami bawakan dan kami sampaikan bermanfaat, ya, semakin mengkokohkan manhaj kita, keimanan kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Na'am. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta. Astaghfirullah.